Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sungguh mulia bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan sungguh bersih hati kita di bulan Hari Raya Fitri ini. Bulan Syawal, bulan di mana kita akan menjalin silaturahim minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang menang, menang melawan hawa nafsu, menang dalam menghadapi cobaan, dan menang dalam mempertahankan keimanan. Aidin, kembali fitrah, kembali bersih. Kau kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana hari pertama kali kita dilahirkan oleh ibu kita. Wal maqbulin, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal yang telah kita lakukan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah memasuki awal surat Ar-Ra'd. Berakhirnya surat Yusuf, berakhir Ramadan, dan kita pun memasuki surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab, wallazi unzila ilaika mir rabbikal haqq, walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah kitab-kitab, ayat-ayat kitab Al-Qur'an. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berakhir Ramadan bukan berakhir mengkaji kitab suci Al-Quran. Berakhir Ramadan bukan berarti selesailah tadarus. Berakhir Ramadan bukan berarti Al-Quran telah disimpan kembali di lemari pusaka kita. Tidak. Sebagaimana berakhir surat Yusuf dengan Al-Qur'an yang disebutkan Allah, walaqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan rahmat, memperjelas segala sesuatu, mengoreksi yang salah dari kitab-kitab suci terdahulu. Itu adalah akhir dari surat Yusuf dan mulai dari surat Ar-Ra'd sebagai munasabah kaitan ayat sebelum dan sesudahnya dengan tilka ayatul kitab. Inilah kitab suci. Artinya, tidak ada masa putus setelah Ramadan berarti tidak lagi melakukan sholat lima waktu. Benar, di awal Syawal kita dilarang puasa. Dan benar bahwa puasa hanya wajib di bulan suci Ramadan. Tetapi banyak amal-amal yang sifatnya kontinuitas tidak saja harus berhenti di Ramadan. Membaca Al-Quran, sholat lima waktu, sholat duha, sholat tahajud masih mungkin kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Termasuk di sini disebutkan berakhir surat Yusuf dengan kisah dan pelajaran yang begitu berharga, maka di awal surat Ar-Ra'd dipertegas kembali bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang benar dan kitab suci yang berisikan petunjuk dan rahmat. Mengenai bagaimana banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau memperdalam Al-Quran, kita minta kejelasannya dari Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz Fajrul Haq. Iya. Ayat ini adalah menegaskan kita kembali bahwasannya ayat yang kita baca selama bulan Ramadan tersebut adalah memang betul firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir ayat ini disebutkan juga, yaitu walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Selalu Allah beritahukan kepada kita kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin disebabkan karena mereka salah satunya tidak beriman sebagaimana tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran, maka kalau sudah tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran, maka mereka sama sekali tidak akan mengetahui bagaimana kekuasaan Allah di muka bumi ini, bagaimana Allah sesungguhnya. Maka dengan bahasa ini, janganlah kita sampai tergolong menjadi golongan apa yang digariskan di dalam Al-Quran ini. Karena sudah banyak kita beribadah, sudah banyak kita melakukan puasa sampai saat ini, maka jangan sampailah kita oleh sikap dan perilaku kita yang mana mendorong kita menjadi manusia yang tidak meyakini apa yang sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu berpuasa itu adalah bukti anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Dengan bersyukur itu kita akan lebih nikmat lagi menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga Allah pun menyukai kita, sehingga Allah pun akan menurunkan rahmatnya, maka akan lebih memperkuat dan memperkokoh keimanan kita. Maka dengan ini semuanya kita akan mendapatkan kesempurnaan dari apa yang kita dapat pelajari di alam yang kita tinggal ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah dengan mengakui kebenaran Al-Quran yang kita baca. Karena banyak sekali kisah-kisah tersebut, tapi tak bisa ataupun tak pandai orang mengambil cerita-cerita tersebut. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf yang begitu luas, yang begitu general, maka itu adalah ditopang hanya seberkah keimanan kita itu, insya Allah kita akan dapat mengarungi lautan yang begitu dahsyatnya di muka bumi ini. Kenapa? Karena banyak sekali Allah sudah ceritakan kepada kita, disebabkan keimanan itulah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang perlu kita budayakan. Mungkin keluarga kita itu dapat selamat dari segala macam bahaya, mungkin sebabkan keimanan. Maka kalau tidak ada keimanan, mungkin Allah akan menurunkan bala tentara atau azab ataupun yang lainnya. Maka kalau kita tidak mampu menghadapi ini semua, atau dalam arti kata tidak beriman kita kepada Allah, maka hal inilah yang akan menggoncangkan kehidupan kita. Bisa kita menjadi orang yang tidak nikmat, tidak menjadi beriman kepada Allah, sehingga kita kufur. Maka kalau kufur, apabila kita meninggal di akhir-akhir kita, maka Allah tidak akan pernah menergai kita, menghiraukan kita ketika kita nanti di akhirat kelak nanti. Banyak sekali azab Allah apabila kita keluar dari garis yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haruslah menjadi hiasan diri kita dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan Al-Quran itu banyak orang yang sudah diselamatkan, banyak orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tapi karena mereka tidak merasakan itu, kembali lagi seperti apa yang mereka tidak pernah rasakan dahulu. Karena orang-orang yang mendapatkan itu sebetulnya adalah orang-orang yang betul-betul masih tetap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat sajalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka sudah tahu bahwasanya mereka itu adalah penduduk surga yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah menipiskan sedikit pun kegiatan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita merasakan di bulan Ramadan yang sudah kita lalui itu, merasakan kita itu sudah banyak beribadah, itu belum ada apa-apanya. Bisa itu adalah baru permulaan, baru prolog, baru saja kita mulai langkah kita, karena masih banyak yang kita benahi, masih banyak yang perlu kita benahi lagi, sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Al-Quran itu benar. Ini mengisyaratkan bahwa ada kitab suci yang tidak benar. Bila dikaitkan dengan pertemuan yang lalu, maka perjanjian lama itu tidak benar menurut versi Al-Quran. Mungkin orang bisa berpendapat berbeda. Tetapi coba kaji, coba bandingkan antara perjanjian lama atau Taurat dalam kitab Kejadian tentang kisah Nabi Yusuf, dan kemudian bandingkan dengan surat Yusuf dari Al-Quranul Karim. Coba bandingkan kitab Kejadian dalam perjanjian lama dengan surat Yusuf dalam Al-Quran. Bandingkan, maka kita akan lebih melihat mana sebenarnya petunjuk, mana sebenarnya mutiara, dan mana sebenarnya imitasi dan bukan petunjuk. Itu yang pertama dari kesimpulan yang kita ambil dari ayat ini, bahwa Al-Quran itu benar karena kisah Nabi Yusuf, dan telah kita bandingkan dengan perjanjian lama, layaklah bila dikatakan Al-Quran itu benar. Yang kedua, kebenaran Al-Quran itu karena berisikan petunjuk dan rahmat. Dari kisah Nabi Yusuf kita mendapatkan 3 kunci petunjuk. Pertama, semangat berusaha. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf, Nabi Ya'kub berkata kepada anak-anaknya, la tai'asu min rauhillah, jangan pernah putus asa atas ruh Allah. Ruh, semangat Allah itu apa? Adalah semangat kasih dan sayang. Rauhillah bisa diartikan dengan rahmatillah. Jadi ada petunjuk dan ada rahmat. Itu yang pertama dari petunjuk Allah, yaitu semangat strategi dan semangat berusaha, karena jangan, oleh sebab itu jangan pernah berputus asa. Kemudian Nabi Ya'kub berkata juga kepada anak-anaknya, udkhulu min abwabi mutafarriqah, bukti strategi, bukti usaha yang harus dilakukan secara maksimal dalam hidup ini bila ingin berhasil. Kemudian usaha harus didampingi dengan rasa sabar, as-sabru jamil. Tidak ada kata sukses yang dicapai dengan cara instan. Perlu ada kesabaran dan ekstra sabar. Isbiru wa sobiru. Itu adalah petunjuk kedua yang kita dapat dari surat Yusuf. Dan pendapat ketiga, yaitu tawakal. Petunjuk ketiga yaitu tawakal. Karena apa? Karena Nabi Ya'kub sangat bertawakal. Innama asku basi wa huzni ilallah. Aku serah asku basi wa huzni ilallah. Ku serahkan segala keluh kesahku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Rasa tawakal membuat Nabi Ya'kub dan keluarganya berikut Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk. Dan itulah petunjuk yang kita raih dari surat Nabi Yusuf. Itulah cerminan bahwa Al-Quran itu adalah benar karena berisikan petunjuk kesuksesan dalam menghadapi kehidupan. Minimal ada semangat, ada rasa sabar, dan ada rasa tawakal. Kemudian yang terakhir, ada petunjuk, ada hudan, dan ada rahmat. Rahmat Allah, ketika kita merasakan tawakal, rasa sabar, kita pasrahkan kepada Allah, Allah akan mengucurkan kasih sayang kepada kita. Semua jalan menjadi terbuka. Nunjia, ada pintu yang dibukakan Allah sebagai wujud rasa kesenangan, kebahagiaan, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar. Ar-Ra'd ayat 1 yang kita kaji pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.